Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sanaqra insyaallah indal hadith Ar-Rabi'ah Sittun tahta al-bab al-adhan wal-iqamah wa hadal hadith al-akhir. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-64 dan ini hadis yang terakhir pada bab adhan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul. Berkata penulis dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat yang ma'ruf dengan kunyahnya, dan nama beliau Sa'ad bin Sinan. Sahabat yang mulia. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, ucapkan seperti apa yang dia lantunkan dalam adzannya maksud. Qala al-ma'na al-ijmali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzina lis-shalah fa'ajibu bi an taqulu mithla ma yaqul." Makna global hadis ini, kata penulis, Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar seorang muadzin yang mengumandangkan adzan untuk salat, maka jawablah." Dijawab dengan mendatangi. Secara umum, jika kita seorang yang mukim, dan terkhusus dalam hadis ini adalah ikut mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tadi, yang tentunya supaya mendapatkan keutamaan, mendapatkan apa? Kebaikan. Ini syarat untuk kita senantiasa menyerupai orang-orang yang berbuat baik. Menyerupai orang-orang yang soleh, walaupun kita tidak menempati pada derajat mereka. Fahainama yukabbiru fakabbiru ba'dahu. Jika muadzin tadi mengumandangkan takbir, maka ucapkan takbir setelahnya. Wahaina mayati bisyahadatain. Jika dia mengumandangkan dua kalimat syahadat, fa'atau bihima ba'dahu. Datangi ucapan syahadat tadi setelah muadzin. Fa'inau yahsululakum minas thawab. Ma fatakum min thawabit ta'zin. alladhi hazahul mu'adzin. Karena sesungguhnya dengan itu akan menghasilkan untuk kalian dari pahala yang terlewatkan untuk kalian dari pahala ta'zin, ya, adzan tadi yang telah diraih oleh seorang mu'adzin. Wallahu wasi'ul ata' mujibu du'a. Allah luas pemberiannya dan penjawab doa, pengkabul doa. Taib, ini syarat-syarat jauh tentang hendaknya kita kaum muslimin berusaha untuk mengikuti langkah-langkah para solihin supaya kita bisa mendapatkan keutamaan yang mereka raih. Karena cinta itu akan menuntut kesamaan, menyamai orang yang kita cintai. Cinta kepada orang soleh, berusaha kita untuk menyamai mereka dalam perbuatan, dalam amalan. Tapi terkhusus saat ini kita berada di masa yang sedikit banyak telah kita lihat, kita saksikan, ya, isyarat dari Nabi alaihi salatu wasalam dari alamatus sa'ah, ya, tanda-tanda datangnya hari kiamat, walaupun yang besar-besarnya belum ada. Tetapi tentunya seorang muslim akil, ya, yudrikul haq min awalid dalil, mampu mencerna, memahami al-haq dari awal kedatangannya. Baik. Ma yukhadu minal hadith minal ahkam. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari hukum-hukum? Tentunya ini banyak sekali. Adapun penulis di sini hanya menyebutkan faedah-faedah hadithiyah yang terkait dengan fikih. Dalam hal ini apa? Adzan. Karena memang hadis ini ditempatkan di bab adzan. Wa illa, ya, fahunaka fawaid. Ya. Adapun faedah yang lainnya sangat banyak, tidak hanya dalam masalah fikih saja, tetapi juga faedah-faedah yang banyak dijabarkan oleh para ulama tentunya dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, masru'iyatu ijabatil mu'adzin bimithri ma yaqul wa dhalika bi ijma'il ulama. Disyariatkan untuk menjawab artinya mengikuti lafaz-lafaz yang diucapkan oleh muadzin. Ini ma'ruf insyaallah, tetapi ini hukumnya mustahab. Ya, tidak wajib. Artinya bagi yang mendapati hal itu dia mendapatkan ajr, pahala. Adapun yang tidak, walaupun dengan sengaja, maka dia tidak berdosa. Ya, sesuai dengan ijma. Taib. Dan para ulama juga merinci lebih jauh tentunya di kitab-kitab yang akan datang tentang lafaz-lafaz yang tersebut atau dikumandangkan oleh seorang muadzin diikuti seperti yang dia katakan, kecuali pada dua lafaz, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dijelaskan di situ dengan mengganti kalimat apa, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Masya Allah, dikir-dikir yang diajarkan dalam Islam ini semuanya nafi'. Tidak hanya sebagai dikir, ya, sebagai lafaz dalam lisan, tetapi juga tuntunan dalam kehidupan kita. Nah, jika kita cermati kembali dikir-dikir dalam Islam, itu semuanya adalah motivasi hidup dunia akhirat, pengingat kembali keberadaan diri kita sebagai hamba, sebagai makhluk, ya, akan hakikat keberadaan kita. La haula, tidak ada daya. Artinya, apapun usaha kita, penentu hasil akhir itu bukan kita. Kita hanya diwajibkan untuk berupaya, berusaha. Wala quwwah, tidak ada pula kekuatan. Artinya bukan menafikan kekuatan yang ada pada kita, tidak. Tetapi apa hasil akhir. Ya, penentu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita diberi semua itu untuk kita berusaha, berupaya, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta dalam hal ibadah, banyak orang yang beribadah hanya berangan-angan, ya, padahal dia punya ilmu, punya kekuatan, ya, masih muda, ya, kuat jasadnya, sehat badannya, tapi enggak mampu untuk ibadah. Nah, lumpuh kedua kakinya untuk mendatangi sholat, ya, berat badannya untuk melakukan ketaatan, ya, sehingga ibadah pun taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak semata-mata kekuatan kita. Banyak orang yang kuat tapi enggak mampu ibadah, ya. Taib. Jadi semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Hatta mendatangi sholat, sampai pun kita datang ke masjid, melangkahkan kaki untuk ikut berjamaah, itu pun adalah, ya, taufik dari Allah, minallah. Tentunya diiringi dengan upaya, ya. Karena jiwa kita itu seperti apa yang kita bentuk. Jangan kemudian menyerahkan kalau Allah sudah takdirkan saya baik, nanti baik tanpa upaya. Tidak, tidak seperti itu juga. Kita berupaya, kita latih. Ya, karena dengan latihan itu akan terasa mudah apapun, ya, sesuatu yang kita anggap sulit. Baik, apalagi dalam hal apa? Ibadah. Butuh paksa. Kita itu butuh dipaksa badan kita itu. Kalau kita ngikuti hawa nafsu, tidak akan bisa. Ya, hanya angan-angan akhirnya. Saya pengen taklim tiap hari kalau bisa. Wah, sudah kangen ini. Sudah lama enggak ada taklim. Tetapi itu hanya angan-angan. Ketika ada pun enggak akan datang. Kenapa? Ya, berangan saja. Enggak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan berapa banyak, ya, orang yang berangan-angan untuk kebaikan, tetapi sebatas itu. Kenapa? Badannya enggak ada taufik dari Allah. Lemah. Nah, ini kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu semua. Taufik. Tentunya dengan dipaksa badan kita, dipaksa untuk ibadah. Kalau enggak, maka akan terbiasa dengan kemalasan. Dan itu adalah asal-muasal diri kita, malas. Baik, pengennya istirahat, pengennya santai, pengennya duduk manis, pengennya, ya, seperti itu kalau kita turuti. Nah, sehingga dalam menjawab satu lafaz ini, para ulama menyatakan dalam syarah-syarah mereka, kitab-kitab mereka, dengan jawaban yang tentunya bersandarkan dengan dalil, dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Di zaman ini kita butuh memohon taufik kepada Allah. Nah, athani yang kedua, antakuna ijabatul mujibi ba'da intihail muadzin minal jumlah. Hendaknya menjawab si penjawab adzan tadi setelah selesainya si muadzin dari lafaz, ya, dari jumlah lafaz adzan tadi. Kalau takbir, setelah selesai takbir langsung diikuti Allahu akbar Allahu akbar, kita ikuti Allahu akbar Allahu akbar. Liqaulihi, berdasarkan dengan, ya, ucapan beliau dalam hadis faqulu. Ya, kalau dalam bahasa Arab fa itu tufidu tertib. Ya. Memberikan faedah tertib. Satu, kemudian dua, kemudian tiga, bersusulan tertibnya. Ya, maka di sana ada faedah-faedah dalam bahasa, dalam lughah. Kalau waw ini ya, tufid mutlak al-jama' ya, memberikan faedah kebersamaan. Contoh misalkan ja'a Zaidun wa Umar. Zaid datang dan Umar. Artinya keduanya tadi datangnya bareng. Kalau pakai fa ini tertib. Ja'a Zaidun fa Umar. Datang Zaid lalu Umar. Kemudian tanpa senggang Umar. Nah, di sana ada senggang dengan kalimat thumma. Ja'a Zaidun thumma Umar. Zaid datang lalu Umar. Ada senggang waktu. Maka dalam hadis ini pula tartibnya menggunakan fa, tidak dengan wa. Wa qulu mithla ma yaqul, tidak disuruh dengan membersamai si muadzin tadi, tetapi apa? Mengucapkan setelah ucapan muadzin. Li'an alfa li tartib. Ya, karena fa dalam hadis ini dalam faedah lughawiyah, makna dari huruf ini memberikan faedah tertib, ya, 1, 2, 3, 4. Waqad saraha bidzalika fi ba'dil ahadits, dan telah ya, menerangkan hal ini dalam sebagian hadis. Minha ma rawahu an-Nasa'i an Ummi Salamata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaqul kama yaqulul muadzinu hina yaskut. Di antara hadis itu yang menjelaskan faedah ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari Ummi Salamah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin ketika dia diam. Baik. Jadi ketika muadzin selesai dari lafadznya, jumlah yang dia sebutkan dari kalimat-kalimat adzan, nah disitulah di saat diamnya muadzin tadi, maka bagi pendengar di situ berkesempatan untuk mengulang. Atsalitsu, yang ketiga, an ayyujibal muadzin fi kulli ahwalihi. Ayyujibal muadzina fi kulli ahwalihi illam yakun fi khala'in au ala hajatihi. Lianna kulla dzikrin lahu sababun la yanbaghi ihmaluhu hatta la yafuta atau la yafutu bi fawati sababihi. Hendaknya menjawab muadzin, maf'ul di sini, menjawab kalimat muadzin dalam setiap keadaannya, keadaannya si penjawab tadi. Illam yakun fi khala'in, selama tidak berada dalam khala', ya, dalam apa, kamar mandi, dalam posisi duduk untuk membuang hajat. Sebagian para ulama membahas secara detail maksud di dalam kamar mandi itu apa? Apakah mutlak ketika kita berada di dalam kamar mandi walaupun bukan dalam rangka untuk buang hajat dilarang? Ini di sana juga ada khilaf. Ya, karena mungkin sebagian dari kamar mandi itu memang dibangun pres, ya, ngepres. Memang untuk buang hajat. Sebagian kamar mandi luas, di situ ada mesin cuci, ya. Di sebelahnya ada tempat untuk mencuci, di sebelahnya lagi ada ya tempat untuk buang hajat. Apakah di ruangan itu secara mutlak atau ketika berposisi buang hajat? Ya, sebagian menyatakan yang dimaksud hadis ini dari khilaf yang ada adalah ketika dalam posisi buang hajat. Kalau kita di kamar mandi bukan dalam rangka untuk buang hajat, sebagian menyatakan boleh. Seperti itu. Karena kamar mandi itu sendiri kan ya dari sisi besar kecilnya kan beda-beda. Nah, mungkin kalau kita yang di kota, di perumahan yang sifatnya RSS seperti ini, kamar mandi kecil-kecil. Tapi ya bagi yang mereka rumahnya luas, kamar mandinya juga luas. Yang itu dikatakan kamar mandi juga di situ. Nah. Ini di antara faedah dari mereka. Tapi kalau dia sedang dalam posisi buang hajat, maka ini lebih ditekankan di situ, dilarang. Ala kullin, kalaupun mau berpendapat dengan yang penting di dalam kamar mandi tidak boleh, maka di situ pun juga ada qaul, ucapan dari para ulama. Au ala hajatihi, atau ya, dalam posisi hajatnya. Jadi dia ingin buang hajat. Menjawab dengan apa? Lafaz. Tapi kalau zikir dalam hati, ya, ini dibolehkan. Lianna kulla dzikrin lahu sababun, setiap zikir yang memiliki sebab. Ya seperti adzan, kita zikir sebabnya karena ada adzan, ada perintah untuk ya mengulang kembali kalimat adzan. Ini maksudnya. Setiap zikir yang ada sebabnya untuk kita mengucapkan, seperti setelah adzan diperintah untuk menyebutkan kembali, setelah sholat ada zikir ba'da sholawat, ini namanya zikir ada sebabnya. Kalau zikir gak ada sebabnya apa? Ya kita gak dalam keadaan apa-apa, gak dalam keadaan dengar adzan, bukan dalam keadaan ba'da sholawat, tidak dalam keadaan setelah sholat-sholat fardu, maka di situ bebas mau zikir, ya monggo, tidak pun juga gak masalah. Kenapa gak ada sebab untuk kita berzikir? Maka ada zikir yang sifatnya muqayyad, dibatasi, diikat dengan waktu. Ya, ada zikir yang mutlak, tidak ada sebab dan waktu. Kapanpun silahkan. Nah, zikir yang ada sebabnya, maka tidak boleh diihmal, disia-siakan. Selepas sholat, zikir. Ya, jangan buru-buru pengen keluar. Kecuali tentunya ada sebab. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, kalaupun kita tidak sempat untuk zikir dengan duduk, silakan zikir dengan berjalan. Boleh. Ya. Taib. Apalagi di zaman kita ini, banyak urusan, banyak ya, sekian dimudahkan. Agar tidak terlewatkan bifawati sababihi, dengan berlalunya sebab-sebab tersebut. Jadi itu tadi. Jadi menjawab adzan kecuali dalam posisi buang hajat atau dalam ya khala, kamar mandi, WC. Yang ketiga, zahirul hadis, yang keempat, rabi'u zahirul hadis anna sami'a yujibul muadzina bimithli ma yaqul fi kulli jumalil adzan. Yang zahir, yang bisa kita pahami dalam hadis, yang tampak pendengar menjawab muadzin seperti apa yang dia kumandangkan dalam setiap jumlah-jumlah adzan, lafadz-lafadz adzan. Walladzi 'inda jumhuril ulama annal mujiba yaqul, adapun yang di sisi jumhur para ulama, mayoritas para ulama, orang yang menjawab mengatakan la haula wala quwata illa billah 'inda qaulil muadzin hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Sebutkan di sini. Dia menjawab dengan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Ketika si muadzin yang mengumandangkan kalimat hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Kama warada fi sahihi Muslimin an Umar ibn al-Khattab wa minhu thumma qala hayya 'alash shalah. Qala la haula wala quwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Nah, sebagaimana datang hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, dan dari lafaz hadis yang disebutkan tadi, tsumma qala, kemudian dia mengatakan hayya 'alas shalah, maka dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Wa li'anna al hayya 'alata la tunasibu sami'u wa innama alladhi yunasibuhu al-hawqalah. Fa haynama da'ahumul mu'adzin ajabuhu biqaulihim la hawla wa la quwata illa billah, ay bima'unatihi wa ta'yidihi yakunu maji'una lissalat wa qiyamuna biha. Dan hayya 'alah, ya, Hayya 'alah ini kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disingkat dengan hayya 'alah. Tidak sesuai si pendengar. Tidak. Orang yang mendengarkan la tunasib, tidak sesuai untuk mengucapkan itu. Ya. Karena si muadzin sudah mengumandangkan mari kita salat. Yang mendengarkan ya jangan ngomong mari kita salat lagi. Ya. Tetapi yang sesuai yang harusnya dia jawab bagi si pendengar tadi apa? Hauqalah. Ya ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali dari Allah. Ya, ketika muadzin menyeru mereka, memanggil mereka ya dengan kalimat mari salat, mari menuju kebahagiaan, maka si pendengar tadi menjawabnya dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Masyaallah. Baik. Ini minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ibadah pun butuh taufik. Ya. Kalau ilmu saja kita butuh taufik. Cari ilmu itu butuh taufik. Ya. Mengamalkan ilmu juga butuh sekali dan amat sangat butuh. Ya, kedua-duanya berat. Cari ilmu ini berat, beribadah juga berat. Ya. Butuh taufik untuk keduanya. Minimalnya dicintakanlah untuk ilmu. Cinta kita dengan ilmu, cinta dengan ahlul ilmi. Ya. Taib, supaya kelak kita dikumpulkan ya fi zumratihim dalam ya kumpulan mereka. Ai bi ma'unatihi dengan ma'unah ya pertolongan. Wa ta'yidihi dan kekuatannya. Dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan dari Allah, kedatangan kita untuk sholat dan bangkitnya kita untuk menunaikan sholat. Faedah rawal Bukhari fi sahihi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhihi da'wah at-tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Doa ba'dal adzan. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, meriwayatkan hadis dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarkan adzan ya, kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna dan sholat yang akan ditegakkan, berikan kepada Muhammad wasilah dan fadilah ya, dan bangkitkan ia dalam tempat yang terpuji, maqaman mahmudah yang kau janjikan. Nah, sampai sini beliau menyatakan maka halal bagi dia syafaatku nanti di hari kiamat. Masya Allah, doa adzan. Keutamaannya besar. Apa mendapatkan syafaat? Ini baru menjawab adzan. Bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain? Baik. Dan masya Allah biasanya sunnah-sunnah yang besar nilainya itu atau yang bahkan secara pelaksanaannya sangat mudah, ya ternyata inda amalihi. Ketika hendak kita amalkan sangat amat sulit. Sangat amat sulit. Ahlu sunnah saja ya, yang tahu hadis bahkan hafal ya, bahkan terlewatkan dalam hari-harinya. Bagaimana dengan kaum muslimin secara utuh, secara umum? Ya. Padahal doa ba'dal adzan ini apa? Besar pahalanya. Dihalalkan syafaat siapa? Rasul. Nah, doanya pendek. Yang kita hafalkan ya, setengah jam insyaallah mungkin. Ini pun ketika kita sudah hafal, kita pun juga harus minta taufik ketika kita hendak mengucapkannya. Semuanya butuh taufik, ilmu butuh taufik, ibadah pun juga butuh taufik. Sebagian ya, lafaz ada tambahan. Setelah kalimat wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaha la tukhliful mi'ad. Ini tambahan ya, innaha la tukhliful mi'ad. Syekh bin Baz menyatakan boleh-boleh saja. Mau mencukupkan sampai di sini pun. Ya, itu hadisnya mau ditambahkan dengan innaha la tukhliful mi'ad, ada faedah dari Syekh bin Baz, boleh. Nah, alhamdulillah kita bab adzan selesai. Ringkas, mudah-mudahan manfaat. Jadi biasanya suatu ilmu itu kalau kita bahas secara khusus itu ya ta'athar, memberikan bekas dalam hati. Ya. Tapi kalau suatu ilmu tidak kita bahas secara khusus itu pun terlewat begitu saja. Contoh misalkan kita membaca satu artikel, di situ banyak sekali hadis sebutkan A, B, C, qala fulan, qala an. Ya. Faedah untuk kita ambil pun ya, dalam artian terlalu luas. Tapi kalau satu hadis dibahas itu faedahnya beda-beda lagi. Ya, jadi pentingnya di situ. Dan itu para ulama demikian. Mereka dengan sabar membahas per hadis. Mereka mengkaji Sahih Bukhari per hadis setiap hari di umurnya, ya, diroyatan wa riwayah, kandungan hadis, sanad hadis, sehingga mereka, ya, setiap apa yang mereka lakukan, diamnya maupun bergeraknya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para ulama. Sehingga kita pun ibadah yang besar ini, thalabul ilmi tentunya, ya. Ini jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai kita berpikir, saya dulu pernah mondok kok. Tahunan, puluhan tahun, cukuplah. Jangan. Nah, karena ilmu itu, mencari ilmu adalah ibadah. Mencarinya ibadah, duduknya ibadah, menghafalnya ibadah, menyampaikan juga ibadah. Dan kalau kita lihat, ya, yang demikian secara pelaksanaannya itu ringan dibanding kita sholat. Sholat tahajud misalkan, setiap hari. Sangat sulit. Sulitnya minta ampun. Ya. Taib. Tapi dengan mencari ilmu, ini ringan. Duduk di majelis ilmu, itu ringan. Tapi terkadang yang ringan ini juga tidak kuasa, tidak mampu kita untuk mendatanginya. Padahal apa? Cari ilmu lebih afdol pahalanya dibanding apa? Ibadah yang nafilah, nawafil, sholat sunnah, tahajud, sodakoh, cari ilmu lebih besar. Jadi, terkadang satu ilmu, satu ucapan, satu nukilan yang disampaikan oleh ya ustadz kita, seorang syekh atau seorang ya penyampai, itu tidak pernah kita dapatkan. Atau sering kita dengar, sering kita sampaikan, tetapi apa? Itu justru membuat apa? Hidup kolbu kita. Oh iya, masya Allah, teringat kembali. Nah. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu Al-Quran diturunkan kepada beliau, tetapi beliau masih pengen mendengarkan bacaan dari sahabatnya. Ya, sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, apakah engkau pengen mendengar bacaan Quran dariku? Ya, sementara Quran ini unzila ilaik, diturunkan kepadamu. Baik. Alhamdulillah, selesai kita dari bab adzan. Di sini ada pertanyaan, apakah berdosa ketika ada adzan kita ngobrol atau main HP hingga lalai dari menjawab adzan? Tadi ada ucapan dari beliau, apa hukum menjawab adzan? Ya, di sini tadi kita sampaikan faedahnya adalah mustahab ghairu wajibin. Hukum menjawab adzan itu mustahab, tidak wajib. Hatta berdoa setelah adzan pun mustahab hukumnya, enggak wajib. Orang yang enggak mengatakan enggak dosa. Nah, walaupun dengan sengaja, wong hukumnya mustahab. Walaupun di sana ada khilaf, tapi yang sahih hukumnya mustahab. Jadi enggak dosa. Tetapi enggak pantas ya. Enggak pantas yang demikian. Walaupun hukumnya mustahab, ya, walaupun tidak wajib, walaupun enggak berdosa. Nah, enggak pantas tentunya untuk diabaikan. Kecuali penting ya. Misalkan obrolan penting, dalam artian penting ini betul-betul penting ya. Bukan obrolan ya jalan gitu. Bukan obrolan yang sifatnya biasa, obrolan yang memang di situ betul-betul penting. Misalkan ditanya orang, saya pengen ke arah sana, Bapak tahu enggak? Misalkan adzan berbunyi, jangan nanya dulu jawab adzan, jangan, ini penting. Kalau enggak dia akan kesasar misalnya. Ya jangan saklek, ini mau jawab adzan dulu, enggak usah tanya-tanya, jangan. Nah, jawab, Bapak kesana, nanti habis sana, walaupun sedang dikumandangkan adzan, walaupun terlewat, jawab, karena ini penting. Nah, dan hukum jawab adzan apa ya? Apa hukumnya mustahab? Walaupun sebagian mengatakan apa wajib, tapi yang sahih adalah mustahab, tidak dosa. Tapi walaupun demikian, tentunya ahlu sunnah tidak boleh punya prinsip demikian, kan hukumnya cuma mustahab, kan cuma mustahab, kan cuma sunnah. Ya. Yang jadi perhatian bagi kita itu bukan masalah hukum mustahab atau wajib, tetapi apa? Seorang ahlu sunnah harus mengerjakan sunnah. Seperti itu. Seorang ahlu sunnah harus mengerjakan sunnah. Adapun kita mengetahui hukum ini wajib atau ini mustahab, itu mimbab ziyadah, tambahan ilmu. Supaya kalau ini wajib tidak kita tinggalkan sehingga kita dosa. Kalau ini mustahab tetap kita apa? Kalau ini mustahab ketika kita ada perlu, maka apa? Tidak mengapa kita tinggalkan. Seperti itu. Jadi kita tahu hukumnya, itu tambahan pengetahuan ilmu bagi kita supaya tidak bermudah-mudah terjatuh ya dalam hal-hal yang terlarang atau lebih ya kurang bermanfaat. Itu diantara faedah para ulama, kenapa di situ dibahas juga hukum-hukum mustahab, wajib, demikian. Kalau dikatakan berdosa atau enggak, karena hukumnya mustahab, tetapi enggak pantas jika memang melakukan hal-hal yang tidak apa lebih baik dari itu. Tapi kalau ada yang ini tidak masalah. Ya sama, mithlu ma yaqulul muadzin. Nah, seperti yang disebutkan tadi. Karena itu bukan panggilan, bukan hayya, hayo ayo, bukan ayo gitu loh. Cuma lafaz, sholat itu lebih baik dari tidur. Kalau tadi kenapa panggilan hayya ala sholat, hayya ala falah, kita jawab dengan la haula wa la quwata illa billah. Karena itu muadzin ngajak, ayo ayo sini sini. Jangan kemudian kita katakan ayo sini sini juga. Enggak kan gitu. Itu munasabahnya itu. Kalau as-sholatu khairu minan naum, itu enggak ada ajakan. Enggak ada ajakan, cuma lafaz saja. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah, dua adzan ini memang khilaf ya. Kalau di kalangan ahlu sunnah insya Allah ma'ruf ya dengan satu adzan. Cuma ada faedah dari Syekh Utsaimin kalau tidak salah, apakah dua adzan itu tidak boleh? Boleh. Ya. Mungkin nanti dirujuk lagi fatwa dari beliau tentang masalah dua adzan ini. Jadi artinya kalau yang ditanyakan apakah keduanya kita jawab, dijawab semuanya. Seperti itu. Karena beliau pun juga mengatakan boleh dua adzan dikumandangkan. Ya. Ya, cuma ya kita melakukan kalau ahlu sunnah tentunya sesuatu yang ma'ruf, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Karena selamat dari sebuah perselisihan itu ya keluar dari situ, berpegang kepada yang tidak diperselisihkan. Jadi kalau yang ditanyakan tadi menjawab adzan, maka dua-duanya kita jawab. Nah, dua-duanya kita jawab. Ini khilafnya panjang ini. Ada yang mengatakan dua adzan itu yang dimaksud satunya adzan, satunya iqamah. Ya demikian. Jadi ada faedah yang masih anak ingat dari Syekh Utsaimin. Dibolehkan dua adzan. Artinya apa di situ? Ya dijawab dua-duanya. Gitu. Dijawab dua-duanya. doanya dijawab. Ya, itu nanti argumen panjang di situ. Ada yang mengatakan dua adzan itu yang pertama adanya boleh, teman harus pasar-pasar katanya. Itu zaman itu kalau mau adzan ya pertama ya harusnya di pasar, tempat-tempat keramaian. Nah, kalau di kita sekarang sudah enggak ada. Jadi cukup satu adzan, ini argumen yang mengatakan cukup satu adzan, dan ini yang kita pegang. Sebagian mereka mengatakan boleh-boleh saja. Nah, di antara yang dinukilkan dari dua pendapat ini tadi. Jadi artinya enggak sampai mengatakan kamu pakai dua adzan bid'ah, ahlul bid'ah. Jadi ada perselisihan yang sifatnya itu wasi', luas, enggak sampai menjatuhkan orang itu ke dalam kebid'ahan, apalagi dalam hal sifatnya adalah masalah fikih ya. Itu perselisihan yang sangat panjang. Sampai dalam kunut subuh pun juga demikian. Ya. Dibahas tuntas bahkan sampai ya, panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang masalah kunut subuh. Kita tidak bisa mengatakan orang yang memakai kunut itu batil sholatnya. Jadi kalau kita yang mengatakan ya nggak pakai, cuma nggak bisa mengatakan yang pakai kunut itu alul bid'ah. Soalnya memang ini sudah turun-temurun dan kedua pendapat ini sama-sama ya, berhujjah. Nah, ala kullin ya. Tidak bisa kita mengatakan orang yang pakai kunut itu sholatnya batal atau batil, tidak. Tapi kalau suruh milih tetap tidak pakai kunut. Kenapa? Ya Rasul tidak pernah mencontohkan. Kecuali inda nawazil, ketika ada nazilah. Itu pun kunutnya ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya. Wallahu ta'ala alam sallam. Qadru barakallahu. Subhanakallah. Astaghfirullahaladzim.